Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ul mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah tidak pernah hentikan dalam kehidupan kita. Dan semoga nikmat itu berlanjut sampai setelah kita wafat. Amin ya Rabbul Alamin. Dan kuncinya adalah bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena itu janji Allah tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Dan apabila kalian tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Maka sekali lagi, PR kita bukan hanya belajar, hadirin. Bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti. Tapi kita adalah bagaimana bersyukur dan mengamalkan. Itu salah satu membedakan konteks menuntut ilmu versi orang-orang beriman dengan orang yang gak beriman. Hanya sekedar cinta ilmu pengetahuan. Kalau orang-orang beriman, mereka punya konsep bersyukur. Mereka punya konsep itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada ulama, bersyukur sama guru, bersyukur sama semua pihak. Bersyukur sama orang tua. Gitu. Kalau istri bersyukur sama suami. Jadi begitu juga suami bersyukur sama istri. Jadi kita tuh punya konsep bersyukur. Dan sedikit orang yang bisa pandai dalam masalah ini. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu hadirin sekalian, selalu kita mengingatkan diri kita tentang masalah ini. Dan pembahasan kita pun juga gak bisa dilepaskan dengan rasa syukur. Karena kita tahu rumah tangga itu kenikmatan. Keluarga itu nikmat. Pasangan itu atau istri itu adalah sebuah kenikmatan. Maka sudahkah kita bersyukur gitu loh. Dan salah satu bentuk syukur, sudahkah kita nafkahi keluarga kita? Makanya kan ulama kita mengatakan bahwa sebab nafkah itu adalah akad, terjadinya akad nikah dan tamkin. Dan ketika istri menyerahkan dirinya kepada suami, maka konsekuensinya nafkah, gitu. Makanya bersyukur ada seorang wanita menyerahkan dirinya sama kita, kan kita harus bersyukur ya. Maka itu poin yang selalu kita berusaha pikirkan dan renungkan dan evaluasi diri kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Dan banyak doa deh. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku dan tolonglah aku agar aku bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki setiap amal ibadahku. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita bahas di penghujung bab nafkah adalah, kemarin kita sudah bahas tentang waktu, lalu kita bahas tentang bahwa nafkah waktunya kapan hadirin, ngomong-ngomong terbitnya matahari atau waktu subuh atau kesepakatan. Jadi yang milih 3 tahun sekali siapa di sini? Enggak ada. Atau berapa enggak? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa pokoknya tergantung kesepakatan mereka berdua. Lalu kita juga jelaskan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau tidak diberikan maka itu menjadi hutang yang harus dipenuhi oleh suami. Harus dipenuhi oleh suami. Dan hutang itu tidak akan gugur kecuali dibayarkan atau dihalalkan oleh istri. Jadi kalau enggak dibayarkan oleh pihak suami atau diputihkan oleh istri, kalau enggak gugur. Itu poin. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sebaliknya seperti Hanafi ya, tapi sekali lagi mayoritas ulama mengatakan tidak gugur. Kecuali dibayarkan atau dihalalkan. Dan ini hal-hal penting bagi kita. Banyak orang meremehkan, pikir udah deh sama-sama ya istri sendiri masa gini. Oh, enggak, itu hutang. Dan ini keterangan mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Kecuali Hanafiyah. Dan Hanafiyah pun mengatakan hutang. Tapi ada beberapa perincian yang berbeda dengan mayoritas ulama. Tapi mayoritas ulama jelas mengatakan ini hutang. Dan harus dibayar oleh suami. Atau dihalalkan oleh istri. Diputihkan oleh istri. Itu yang perlu kita renungkan hadirin. Lalu di pertemuan ini kita ingin memastikan lagi bahwa nafkah itu apa sih gitu loh. Apa yang harus kita kasih sehingga kita dinyatakan sudah menafkahi istri kita. Dan kita sudah bacakan beberapa keterangan para ulama ya. Walau ta'ala misawab, kesimpulannya adalah nafkah adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan wanita, semua kebutuhan wanita yang dikembalikan kepada urf tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekurangan gitu loh. Itu kira-kira nafkah. kalau kita simpulkan. Adapun makan dan minum, dalilnya ijma. Jadi suami harus memberikan makan dan minum kepada istri, itu ijma. Jadi itu adalah ijma, makan, minum, dan pakaiannya. Itu ijma, dan kita sudah bahas dalilnya. Dan dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak istri yang wajib kalian penuhi adalah rizki mereka dan pakaian mereka. Dan itu dikembalikan kepada urf, kultur setempat. Lalu hadis Hindun juga kita sudah bahas. Hadis Hindun. Jadi ini poin, dan ini kesepakatan para ulama, ijma, bahwa makan, minum, dan apa, pakaian. Ini ijma dinukilkan oleh Ibnu Munzir. Ijma itu kesepakatan ya hadirin, dan ijma itu dalil, karena kaidah mengatakan la tajtami ummati ala dhalala, ulama umatku nggak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Jadi kalau ijma itu berarti dalil. Ijma konsensus atau kesepakatan seluruh para ulama. Jadi bedakan antara ijma dengan jumhur. Jumhur itu mayoritas. Jumhur itu bukan dalil, tapi mayoritas pandangan yang dipilih oleh jumhur itu dinyatakan oleh banyak orang itu benar. Tapi kalau sudah ijma, kesepakatan, maka itu gak ada khilaf, gak ada perbedaan. Sebagaimana dinukilkan Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan lain-lain. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Lalu yang berikutnya, tempat tinggal. Tempat tinggal juga bagian dari nafkah. Tempat tinggal itu bagian dari nafkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu kuntum Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikanlah mereka tempat tinggal min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Ini ayat hadirin tentang istri yang ditalak, mutallaqah, talak satu gitu. Talak dua. Nah, ulama mengatakan kalau istri yang ditalak aja harus dikasih tempat tinggal, ya paling enggak yang enggak ditalak gitu. Kalau yang ditalak aja harus dikasih tempat tinggal, apalagi yang di apalagi yang enggak ditalak. Dan ini pun juga ijma, kesepakatan, tidak ada khilaf bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan Ibnu Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Itu poin. Jadi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu dijelaskan para ulama, lalu apa yang dibutuhkan oleh wanita tersebut sesuai dengan urf, yang berlaku, dan setiap itu berbeda-beda. Makanya saya sebutkan sedikit keterangan sebagian para ulama. Saya bacakan biar lebih jelas bahwa hukum asal dalam nafkah kepada istri, talbiyatu hajatiha bil ma'ruf fima tahtaju ilaihi min adawati tanzif, menyediakan kebutuhan istri dengan baik sesuai dengan kultur dan urf. Fima tahtaju ilaihi, sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Di antaranya min adawati tanzif, alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan. Wal athaf, dan juga perabotan rumah atau keperluan rumah lah. Ya kan, harus dikasih tempat tinggal. Ya, tempat tinggal kan ya harus ada maintenance-nya, harus ada isinya dan seterusnya. Wa adawatu zinah, dan alat-alat kecantikan. Alat-alat kecantikan. Dan menariknya dijelaskan sebagian para ulama, sebagaimana alat-alat kecantikan termasuk nafkah suami ke istri, begitu juga istri dituntut untuk tampil cantik di hadapan suami. Gitu loh. Jadi jangan semua alat kecantikan dipenuhi, dipakainya buat suami orang gitu loh. Jadi bukan buat suami sendiri. Suami sendiri ya madhab daster lagi gitu loh. Kucel lah, kusut tuh muka. Itu gak fair. Jadi sebagaimana dijelaskan para ulama, sebagaimana suami harus, atau dijelaskan alat kecantikan atau skincare dan seterusnya lah, atau misal perawatan dan sebagainya, itu suami. Maka konsekuensinya dari pihak istri, istri harus berusaha tampil cantik di hadapan suami, digunain tuh alat kecantikan untuk suaminya. Itu poin. Wahajatul zauj, kita lanjut. Wahajatul zaujati takhtalifu fi min asrin li akhar. Dan kebutuhan istri itu berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Wa min bi'atin li ukhra, dan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Jadi beda zaman bisa beda kebutuhan. Beda lingkungan, beda tempat juga beda kebutuhan. Wa min rajulin li akhar. Mana? Wa min rajulin li akhar. Dan dari apa? Dari laki-laki ke laki-laki yang lain. Jadi bisa, artinya bisa jadi istri itu punya kebutuhan disebabkan karena faktor suaminya, gitu. Faktor suaminya. Kan itu seperti tadi urusan rumah itu kan juga berkat sama suami. Terus misalnya alat zina, alat-alat kecantikan itu bisa jadikan kembalikan ke selera suami. Jadi dan semua dikembalikan kepada kecukupan dan urf gitu loh. Kecukupan dan urf atau kultur. Sebagian ulama mengatakan, saya pindah keterangannya, tapi semoga dapat puzzle yang utuh. Sebagai contoh misalnya dijelaskan sebagian ulama yang lain, falaysat kiswatul qasir ad-dha'ila, atau falaysat kiswatul qasiratil dha'ila ka kiswatil tawilatil jasimah. Simpel aja kata ulama, pakaian untuk wanita yang bertubuh mungil kecil itu kan berbeda dengan wanita yang bertubuh besar misalnya, beda kebutuhannya. Kebutuhan bahannya aja beda. Jadi sebagaimana pakaian musim dingin berbeda dengan pakaian musim panas kata para ulama. Dan sebagaimana kebutuhan makanan di musim dingin berbeda dengan kebutuhan makanan di musim panas. Dan sebagaimana kebutuhan makanan di wilayah atau daerah yang panas itu berbeda dengan kebutuhan makanan di wilayah yang dingin gitu loh. Kalau misalnya contoh misalnya suami ngajak pindah ke kutub, itu kan kebutuhan makanannya beda dengan kebutuhan makanan kita di Jakarta, Tangerang atau Bekasi misalnya. Beda. Selama ini misalnya urfnya sarapan nasi uduk gitu loh. Pindah ke kutub, enggak ada yang jual nasi uduk sama bakwan sama tempe orek. Jadi berubah lagi. intinya adalah kebutuhan dan dikembalikan kepada urf. Makanya sebagian ulama pun menjelaskan dalam masalah ini, di antara pembahasan ulama dalam masalah nafkah adalah tentang khadim buat wanita, buat istri. Khadim itu ART bahasa kita, gitulah. Makanya masalah ART dimasukkan dalam nafkah, kata para ulama. Dan ini kesepakatan empat imam madhab bahwa suami wajib memberikan ART kepada istrinya jika suaminya mampu dan jika istrinya tipe yang membutuhkan ART tersebut secara urf gitu. Jika istrinya tipe yang membutuhkan ART secara urf gitu. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dan enggak semua istri butuh ART. Enggak semua istri butuh ART. Karena ART bukan hanya tentang kemampuan finansial. Ada banyak wanita tuh enggak aku maunya rumahku aku yang urus sendiri, aku enggak mau bantuan itu. Tapi kalau istrinya termasuk pihak yang butuh ART dan suami mampu, maka suami harus menyediakan itu sebagai bentuk nafkah. Dan ini kesepakatan dari empat imam madzhab Hanafiya, Malikiya, Syafi'iya dan Hanabila, ulama-ulama besar kita. Jadi sampai kayak begitu loh Islam itu perhatian sama perempuan gitu loh. Makanya sebuah tanda tanya kok ada stigma bahwa wanita itu termarginalkan, wanita itu tertindas. Wong suami wajib kasih ART itu loh. Kalau mampu dan kalau istrinya tipe yang butuh. Itu dan itu apa namanya? Pembahasan klasik gitu loh. Bukan pembahasan baru-baru ini aja karena ada ART. Enggak, dari dulu pembahasan itu ada. Cuman kita gak baca. Atau sebagian pihak itu membuat kesimpulan dari praktek oknum suami yang menzalimi istrinya. Jadi kesannya wanita tuh termarginalkan, terzalimi. Ini sampai dibahas begini. Sampai ulama bahas tentang alat kecantikan, terus kebersihan, lalu masa rumah gitu. Rumah mau diisi apa ini? Itu asas kebutuhan dapur berarti, alat masak. Ya masa cuma dikasih apa namanya? Dikasih ayam mentah, lalu ketumbar, lalu bawang merah, bawang putih, lalu cabai keriting, terus kompornya gak dikasih, kan gak lucu juga hadirin. Kompor, kan, ini kan makan dulu. Mana kompornya, mana kitchen setnya tuh mana, itu kan juga. Ini agama kita bahas sampai seperti ini loh hadirin sekalian. Kita kan harusnya semakin beriman sama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menurunkan agama seperti ini. Itu poin. Lalu mana kekerasannya? Emang ada kekerasan di sini? Sampai membahas kasih alat kecantikan, alatu zina. Sampai dibahas ulama. Mana ekstrim hadirin sekalian? Asal kita belajar yang benar, lalu kita amalkan. Emang seringkali salah kita juga, kita gak ngamalin. Akhirnya kita zolimin orang. Akhirnya kezoliman kita dijadikan sebuah kaidah umum gitu loh. Jadi sebuah framing dan seterusnya. Jadi itu kan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya kan kemarin waktu itu kita sudah bahas kan, kembali ke itu ada kembali kepada urf, makanya ulama mengatakan bagi yang punya wilayah atau daerah punya 4 musim itu tadi. Maka setiap tahun itu satu style di musim panas dan satu style di musim dingin. Itu kembali kepada urf maksudnya. Makanya dijelaskan sebagian ulama kaidah nafkah itu min mithlihi li mithliha min ghairi israfin wala taqtir, itu kaidah. Min mithlihi li mithliha, gitu loh. Min ghairi israfin wala taqtir, wala taqtir. Min mithlihi, min mithli ini apa? Jadi nafkah itu dikaitkan dengan min mithlihi, di sini kembali ke zauj, kepada suami. Limit liha, ha di sini kembali ke zaujah, istri. Jadi nafkah itu dikembalikan ke kondisi suami, lalu kondisi istri secara urf tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekurangan. Jadi parameternya juga bukan orang-orang yang suka mubazir gitu, bukan. Jadi parameternya bukan orang pelit, tapi juga bukan orang yang suka mubazir. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 apa? Liun fikdu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelapangan rezeki memberikan sesuai dengan kelapangannya. Nah itu syaratnya kata Allah tanpa tabzir, gak boleh mubazir, gak boleh berlebih-lebihan. Artinya kalau kultur di sebuah daerah orang kayanya itu misalnya di sebuah negara atau negeri gitu orang kayanya itu kalau kasih nafkah gaya hidupnya hedonis dan berlebih-lebihan itu kita nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh berlebihan. Tapi kembali ke kultur itu, jadi itu kaidah secara nafkah min mithlihi li mithliha min ghairi israfin wala taqtir. Karena tadi beda, tinggal di 4 musim berbeda dengan tinggal di 2 musim. 4 musim pun beda-beda. Jadi itu wallahu ta'ala alam, kesimpulan keterangan para ulama dengan keterbatasan ilmu kita dan kekurangan kita dalam bisa dimengerti nih hadir. Gitu ya. Jadi makan minum jelas ijma. Terus pakaian ijma, lalu tempat tinggal ijma, lalu setelah itu kebutuhan wanita dikembalikan kepada urf wallahu ta'ala misal. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sekali lagi ini membuat kita harus semakin kagum dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala hadirin. Karena Allah telah memberikan agama yang begitu indah ini. Khususnya bagi wanita ya, wanita seringkali terkesan itu tadi. Padahal enggak. Sangat dimuliakan wanita itu dalam agama kita, sangat dijaga dan berusaha kebutuhannya dipenuhi gitu. Oh ya, satu lagi hadirin, ini juga mungkin perlu kita ingatkan, ini menunjukkan bahwa wanita-wanita yang sudah berhijrah lalu berhijab bukan berarti nggak punya alat kecantikan di rumah gitu. Wanita-wanita yang bertakwa, beriman, yang soleha, yang kiamulirnya baca Al-Baqarah misalnya, itu bukan berarti meninggalkan alat-alat kecantikan. Buktinya keterangan para ulama, akhirnya tampil kucel, tampil lusuh di hadapan suami. Enggak. Justru mereka harus semakin semangat. Karena tampil cantiknya mereka itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelum di hadapan suami, tentu saja di hadapan suami. Kalau sebelumnya mereka sebagian semangat karena hawa nafsu, kalau ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan salah satu kriteria wanita soleh apa? Antasurruhu idza nadhara ilaiha. Wanita yang kalau dilihat suaminya itu menyenangkan mata dan hati suami. Begitu. Jadi ada sebagian wanita itu udah gak berinteraksi lagi dengan alat-alat kecantikan semenjak berhijab misalnya. Semenjak hijrah. Aku udah gak lagi kan. Udah aku ingat mati aja lah Pak Ustaz. Ya benar ingat mati. Tapi kan apa hubungannya? Justru kita tampil baik, tampil indah, tampil elok, tampil anggun, tampil cantik di hadapan suami. Itu salah satu bekal kematian kita. Gitu. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu poin. Itu juga penting tuh hadirin. Oke, kita buka sedikit kesempatan dengan segala keterbatasan kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa ada dalam rahmat, karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Mohon maaf izin bertanya mengenai nafkah yang tidak bisa dijalankan suami beberapa waktu. Kalau istri ridho selama suami tidak memberikan nafkah atau nafkahnya tidak cukup, apa tetap menjadi hutang? Jazakallahu khairan. Jawabannya ya sampai istrinya memutihkan gitu. Udah enggak usah dibayar. Jadi kalau maksud ridho di sini saya putihkan, saya nolkan, udah selesai, enggak apa-apa. Sebagaimana jelaskan mayoritas para ulama. Sebagaimana hutang tuh bisa diputihkan sama yang punya uang gitu aja. Dan kalau istri melakukan ini, suami harus semakin bersyukur sama istrinya. Jadi Allah sudah kasih nikmat punya istri seperti itu, berarti harus semakin jaga hak istri itu. Jadi bukan semakin keenakan, tenang aja lah istriku ridho, lo bukan, itu akan ditanya sama Allah hari kiamat. Ini anda udah dikasih istri kayak begini, dijodohkan istri kayak begini, kok masih menyanyiakan hak istri? Jadi harus jadi cambuk. Ya Allah, aku tuh kayaknya tuh zolim banget sama istriku ya. Udah begini masih juga dinolkan. Justru kalau kita minta tolong sama Allah, dikasih kelapangan rezeki sehingga kita bisa membalas kebaikan istri kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kata Allah. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama atau kebaikan yang juga? Orang baik sama kita, kita berusaha berbuat baik sama dia. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Pada siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah perbuatan baik itu. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, serta seluruh ulama lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wayak. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Kajian hari ini membahas bahwa nafkah yang tertunda adalah hutang bagi suami. Bagaimana jika suatu ketika istri pernah memenuhi kebutuhan keluarga dengan uang istri dan suami mengatakan nanti ganti dengan uang suami. Ya, nanti aku ganti ya. Namun istri sungkan mengingatkan, mengingat kebaikan suami juga sangat banyak. Apakah boleh jika istri berniat memutihkan tapi tidak menyampaikan ke suami, namun ada rasa kalau suatu saat ingat dan diganti, ya alhamdulillah diterima juga. Pinter ya ini istrinya. Ya, masa di sini tolaklah Pak Ustaz. Namun jumlahnya cukup, apalagi jumlahnya cukup besar untuk ukuran istri. Pinter nih istrinya nih. Tapi kalau beliau lupa, istri juga tidak ingin hal tersebut menjadi beban suami di hari kiamat. Bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu wa barakallahu fikum Ustaz. Dijelaskan sebagai para ulama bahwa interaksi suami istri itu mabniun ala karamah wal ihsan. Bukan mabniun ala mutalabatil hukuk gitu loh. Kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia hadirin, maka rumah tangga itu hendaknya dibangun di atas spirit memberikan yang terbaik dan memberikan yang terbaik dan kemuliaan, kedermawanan dan menanggalkan hak kita hadirin. Bukan dibangun di atas menuntut hak gitu. Kenapa demikian? Kan yang pertama, rumah tangga itu 7 ke 24 jam. Kalau isinya tuntutan, repot kita hadirin. Dan bukan hanya suami yang repot, suami istri repot. Akhirnya dosa kita banyak banget. Coba kalau kita, udah yang penting aku kasih yang terbaik. Kalau ini udah ada miss-miss atau ada khilaf-khilaf, ada lupa-lupa, udah lupakan. Karena kita akan melakukan hal yang sama juga. Siapa di antara kita gak pernah lupa tentang yang berkaitan dengan pasangan kita? Jadi jangan, intinya sama dalam rumah tangga itu jangan saklek gitu loh. Selama bukan berkaitan dengan hak Allah ya. Bukan ini enggak berkaitan dengan maksiat dan seterusnya, tapi ini tentang diri kita udah. Karena kita mau main jangka panjang. Dan rumah tangga tuh enggak ada jedanya, enggak ada break-nya. Gitu. Kita olahraga aja, olahraga tim gitu ya, mau main bola, main basket, main voli, itu kita harus legowo sama rekan tim kita. Itu cuma 2 kali 42 menit. Kalau kita terlalu saklek sama semua teman tim, kalah tim kita tuh. Nanti mainnya nggak enakan, ribut sama antar sesama teman. Itu cuma 45 menit. Ini rumah tangga 7 ke 24 jam. Kalau kita saklek-saklekan, nuntut-nuntutan, aduh nggak selesai-selesai hadirin. Dan masing-masing punya rapot merah pasangannya. Makanya kan itu tadi, selalu kan pola kita kalau ribut, maksudnya banyak di antara kita ya. Pola banyak di antara kita kalau ribut kan udah keluarin catatan dosa pasangannya. Kamu tuh begini, kamu juga begini. Nggak akan selesai. Nggak ada yang menang udah. Mungkin kita pendosa, jadi pendosa versus pendosa. Kan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Terus pelupa sama pelupa gitu. Makanya kata Allah, summiyal insanu insanan linisyanihi. Kita ini dinamakan insan. Itu karena faktor nisyan. Nisyan itu lupa gitu loh. Manusia itu suka lupa. Jadi kalau pelupa versus pelupa, pendosa versus pendosa, kira-kira yang menang siapa hadirin? Gitu. Kamu tuh begini, kamu juga begini. Kamu tuh gak pernah, kamu tuh suka lupa sama aku. Kamu juga kemarin lupa. Ya repot nanti. Jadi udah, kita nih sama-sama tahu deh. Aku ini pelupa, kamu pelupa, ya udah. Kalau ada yang lupa, udah ya, ikhlasin aja udah. Asal jangan niat jahat, itu bahaya. Jangan sampai, ini bukan tentang niat jahat. Kalau niat jahat ya serius. Ini juga bukan pengkhianatan. Kalau pengkhianatan, kotaknya beda lagi. Itulah hadirin. besar. Kita tuh apa melepaskan hak kita, apalagi suami kita baik atau istri kita baik, dan ini karena lupa, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, keimanannya untuk ini. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi Imam Nawawi, imam-imam lainnya, semoga ustaz, keluarga, tim serta kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, bagaimana jika istri sakit keras dan membutuhkan biaya besar? Apakah suami juga berkewajiban membiayai, atau itu kewajiban keluarga besar istrinya? Semoga Allah memudahkan ustaz untuk menjawab. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah, masalah ini masalah yang penting karena terjadi pembicaraan di kalangan para ulama, apakah termasuk nafkah biaya pengobatan istri gitu loh. Apakah termasuk nafkah biaya pengobatan istri? Sebagian ulama mengatakan tidak, biaya pengobatan tidak termasuk nafkah. Sebagian ulama memperinci, kalau pengobatannya normal gitu loh, ya misalnya sakit demam beliin paracetamol atau ini segala macam, ya itu suami. Tapi kalau sudah biaya operasi yang sangat mahal, itu bukan nafkah atau bukan tanggung jawab nafkah suami. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Walau talam misawab, kalau dengan segala keterbatasan, sampai detik ini saya lebih cenderung kembali ke keterangan ulama bahwa masalah nafkah dikembalikan kepada urf. Kultur kita. Dan kalau kita lihat kultur kita, hadirin, maka kultur kita menyatakan di negeri kita bahwa suami akan memperjuangkan pengobatan istri. Dan kalau besar biasanya guyup juga gitu loh. Saling guyup. Apalagi ini masalah diperselisihkan, sebagian orang mengatakan itu tadi kalau ringan, kalau normal itu suami, kalau ini kalau besar itu bukan suami. Jadi dengan adanya fakta-fakta fikih seperti itu, walau ta'ala misawab, kembalikan kepada urf dan tetap dibuka pintu guyub dan tak saling support di antara kita, apalagi misalnya suami gak mampu dan lain sebagainya. Dan disitulah pentingnya peran keluarga besar, keluarga besar dan persaudaraan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan sekali lagi, nafkah dikembalikan pada urf tentang kebutuhan istri. Wallahu taala alam isab, dan konteksnya masuk ke arah sana. Secara umum, kecuali kalau suami gak mampu. Kalau suami gak mampu kan tadi liun fikdu sa'atin min sa'ati, makanya dibuka pintu guyub, saling dukung dan lain sebagainya. Itu keterangan, karena sekali lagi kultur kita menyatakan hal demikian, atau budaya kita itu diperjuangkan oleh suami, atau suami harus berada di saf terdepan untuk masalah-masalah seperti ini. Saya rasa cukup sampai di sini.